Semua kita berikan rasa empati. Mamta animha domberai bomberai sereri mi pago la pago arena ego kosong gue yang gurame gureya air supine suka kame. Negeri yang kaya penuh susu dan madu, bagaikan gadis yang cantik yang harus kita simpati. Aku Papua, aku ingin bebas dari semua penderitaan, tak mau sengsara hanya karena kepentingan. Jadi coba dengar apa yang aku katakan, tolong lihat kami jika ada kelebihan. Sebab itu yang diminta mohon diberikan, biar kita semua bisa rasakan senyuman. Walaupun sedikit tapi harus merasakan, karena kita semua juga punya perasaan, yeah. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku Melanesia. Indonesia jauh di ujung timur Nusantara, kini ku bersuara. Alam yang kaya, alam yang indah, penuh pesona, itulah Papua. Melanesia, Siri, Pinangkabur, asal dari timur, tak bisa diukur. Wilayah yang subur, di setiap bukit ada lembah laut dan udara, tersimpan rahasia ilahi untuk anak cucu kita. Pembangunannya merata, cenderamata buat luka, gunung emas pernah ada, kini hanya tinggal cerita. Obat sakit hanya doa, tetes kecil air mata yang berdasi pun ketawa rakyat miskin menderita. Sumber daya yang tercipta hanya milik penguasa, pesi kecil tulis cerita penculikan lewat kata, pembuat bangga yang menerima hapus dosa lewat tawa. Pembangunan pilih teman hitam kulit.